sayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah. Larut dalam dekapanmu setiap saat, setiap saat. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri, larut di dalam sepi. Kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri, larut di dalam sepi, larut di dalam sepi. Pernah ku lepas, biarlah diriku kau raja dalam pelukan. Gemulai sejak gerakanmu membuatku selalu rindu.